Mitra bisnis, salah satu tulisan dalam web quickyangi.com mari berdiskusi menyebutkan, di mata quickyangi, sistem politik yang berlaku sekarang bukan cerminan dari demokrasi, melainkan gambaran dari kekacauan serta anarki yang tidak dipahami oleh rakyat akar permasalahannya. Mengingat, para elit hanya sibuk mencari jalan untuk membuat dirinya populer dan dikenal orang banyak dengan melakukan lenggak-lenggok layaknya gerakan dangdut yang oleh para elit disebut sebagai manuver politik dengan konsekuensi harus mengeluarkan biaya besar. Dan untuk membahas solusi dari persoalan tersebut, inilah perbincangan Pas FM bersama Quick Yanggi. Baik Pak Quick, manuver politik berbiaya besar juga terjadi di level pemilihan kepala daerah yang pada akhirnya mengakibatkan ratusan kepala daerah jadi tersangka korupsi. Nah, jika sudah begini, perlukah pola pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh pemerintah pusat? Ya, tidak juga. Artinya sekarang pemilihan itu sekarang kan hanya bisa kalau bayar gitu kan. Jadi sebetulnya tidak perlu dicari aspek lain, aspek yang cuma satu, bagaimana memberantas korupsi itu aja. Korupsi itu kan seperti virus kanker gitu. Maunya berantas itu serius apa tidak? Kalau nggak diberantas ya menjalar kemana-mana. Kalau pola-pola kan sudah dipikirkan dengan matang. Pola digunakan itu tidak ada gunanya, apapun digunakan tidak ada gunanya kalau manusianya itu loh. Itu mental otaknya semua korup, itu kan susah. Tapi Pak, bukankah kita masih memiliki harapan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara lebih baik dari sekarang? Ya jelas, cuma yang menjadi persoalan kan manusianya siapa gitu loh. Tidak ada yang berpikir konseptual secara komprehensif lengkap, nggak ada. Itu kan mesti dimulai dulu dengan yang paling atas. Ngerti persoalan, berani, tegas, ngerti persoalan. Nah Pak Kwi, di era Orde Baru, kepala daerah tingkat 1 dipilih oleh pusat. Dan kelihatannya korupsi di daerah pada masa itu tak separah sekarang. Apa pendapat Bapak? Ya lebih relatif lebih beres oleh karena Pak Harto kan diktatorial. Tapi tidak korup juga tidak betul, karena dulu urusan-urusan kasus korupsi kan tidak terbuka seperti sekarang. Gak ketahuan di mana ada korupsi sebesar apa, gak ketahuan seperti sekarang. Sekarang kan dibuka-buka gitu. Transparansi, demokratisasi, macam-macam itu. Nah, itu tapi itu, begitu itu urusan-urusan, begitu kan urusan yang membutuhkan pemikiran yang panjang, yang mendalam, argumentasi yang kuat, gak bisa ceplok-ceplok gitu. Demikian Quick Yanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.